بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله كوم مسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid, masih pada babu maja'a fi dhabhi li ghairillah, bab tentang penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa menyembelih untuk Allah adalah pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat agung. Dan alhamdulillah kita baru saja melewati rangkaian ibadah penyembelihan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, begitu pula hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Sebagaimana firman Allah, fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Oleh karena itu, barang siapa yang menyembelih untuk pengagungan atau pendekatan diri kepada selain Allah, maka dia telah menyembah kepada selain Allah, dan dia telah melakukan dosa terbesar, yaitu syirik besar, yang menyebabkan dia murtad keluar dari Islam. InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki dalil yang ketiga. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah, Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, An Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, kita semuanya sudah mengenal sahabat yang mulia ini. Ali bin Abi Thalib adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menantu beliau dan khalifah yang keempat. Khalifah yang keempat dari empat khulafa ar-rasyidin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajil. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Pegang erat sunnah itu dan gigit dengan gigi geraham kalian. Maka sahabat yang mulia Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang dari Al-Khulafa Ar-Rashidin tersebut. Dan keutamaan beliau sangat banyak. Maka Ahlu Sunnah wal Jamaah mencintai beliau dan mencintai juga seluruh sahabat. Akan tetapi kecintaan kita kepada Ali bin Abi Thalib tidak seperti kecintaan golongan Syiah yang sesat. Mereka mencintai beliau secara melampaui batas, sampai ada yang menuhankan beliau dengan meyakini beliau mengetahui perkara gaib atau bisa mengabulkan doa mereka, dan mereka pun berdoa kepada beliau. Ini melampaui batas. Jadi orang-orang Syiah mengaku cinta kepada beliau, tapi dengan cara melampaui batas. Mereka perlakukan beliau seperti orang-orang Nasrani memperlakukan Nabi Isa alaihi salam. Sebaliknya ada golongan namanya golongan Nawasib. Golongan Nawasib ini mereka membenci Ahlul Bait. Maka Ahlu Sunnah di pertengahan antara golongan Syiah dan golongan Nawasib. Golongan Syiah mengklaim cinta Ahlul Bait, tapi dengan cara melampaui batas. Walaupun ahlul bait yang mereka klaim itu hanya sebagian ahlul bait saja. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka bukan termasuk ahlul bait. Subhanallah. Bahkan mereka mengkafirkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di satu sisi ada golongan nawasib yang membenci ahlul bait. Maka ahlus sunnah di tengah-tengah, mencintai ahlul bait, mencintai keluarga dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak melampaui batas. Ada juga yang mengaku ahlus sunnah bukan syiah, namun melampaui batas juga kepada ahlul bait. Bagi mereka ahlul bait atau keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau keluarga beliau atau yang mereka sebut habib, seakan-akan enggak mungkin salah. Pasti selalu benar. Dan seakan-akan bisa memberikan berkah kepada mereka. Dan kita sudah bahas bab yang sebelum ini bahwasanya mencari berkah dari makhluk atau dari bekas-bekas makhluk itu termasuk kesyirikan. Kecuali dari satu orang, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Iya. Ini semuanya melampaui batas. Maka ahlus sunnah wal jamaah mencintai ahlul bait, mencintai Ali bin Abi Thalib, dan hadis ini diriwayatkan di buku Tauhid Ahlus Sunnah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekaligus sebagai bantahan kepada golongan Syiah yang mengatakan Ahlus Sunnah tidak meriwayatkan dari Ahlul Bait atau membenci Ahlul Bait. Itu semuanya adalah kebohongan mereka. Iya. Dan hadis ini ada permulaannya. Ada permulaannya. Yaitu dari Tufail. Tufail salah seorang muridnya Ali bin Abi Thalib. Salah seorang ulama dari generasi tabi'in, muridnya Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Qulna li Aliin." Kami mengatakan kepada Ali, "Akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kabarkan kepada kami satu ajaran yang hanya disampaikan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada desas-desus, ada isu-isu yang mengatakan bahwa Ali menerima wasiat khusus atau menerima ilmu-ilmu khusus yang hanya beliau terima saja, tidak yang lain. Itu desas-desus yang dibuat oleh orang-orang Syiah. Maka salah seorang muridnya pun bertanya, "Kabarkan kepada kami kalau memang betul ada." Disebutkan dalam sebagian riwayat, Ali malah marah ketika mendengarkan isu-isu tersebut. Dan beliau menegaskan, "Ma asarra ilayya syai'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak menyembunyikan atau merahasiakan ajaran khusus hanya untukku. Sama sekali tidak. Ini sekaligus juga bantahan kepada sebagian golongan sufiyah, golongan tasawuf, tarekat. Mereka sering mengklaim punya ajaran yang mereka buat-buat, bahwasanya ajaran itu kata mereka adalah ajaran khusus kepada Abu Bakar. Kemudian mereka wariskan, mereka buat sendiri sanadnya. Atau ajaran khusus kepada Umar, lalu mereka wariskan. Atau kepada Utsman, atau kepada Ali. Kalau orang Syiah, mereka mengaku ajaran khusus dari Ali bin Abi Thalib. Ini semuanya dusta. Kenapa? Karena Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan seluruh ajaran Islam ini kepada seluruh umat manusia. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Dalam surat Al-A'raf ayat 158 Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad kepada umat manusia, wahai manusia, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Maka jemaah sekalian, Ali mengatakan tidak ada ajaran rahasia yang hanya diberitahukan kepadaku tanpa diajarkan kepada orang lain. Walakin sami'tuhu yaqul, akan tetapi aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Barulah kemudian jemaah sekalian beliau sampaikan hadis ini. Jadi beliau sampaikan, menunjukkan bahwa ini bukan ajaran khusus untuk beliau. Di dalam kitab ini dikatakan, qala, beliau berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku 4 kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Inilah kalimat yang pertama. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Kalimat yang kedua, dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'anallahu man awa muhditsan. Dan kalimat yang ketiga, Allah melaknat orang yang melindungi pencetus dosa. Wa la'anallahu man ghayyara manaral ard. Kalimat yang keempat, dan Allah melaknat orang yang melindungi batas-batas atau tanda-tanda di muka bumi. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah jemaah sekalian, dalil yang ketiga, sebuah hadis dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang berbicara tentang 4 dosa yang mengundang laknat Allah Azza wa Jalla. 4 dosa yang mengundang laknat Allah Azza wa Jalla. Apa itu laknat jemaah sekalian? Laknat itu, apabila Allah melaknat, maka itu bermakna Allah menjauhkan seseorang dari rahmatnya. Itu arti Allah melaknat. Allah menjauhkan seseorang dari rahmatnya. Sedangkan apabila yang melaknat adalah makhluk, maka itu bermakna dua. Yang pertama, cacian atau celaan. Yang kedua, bermakna doa. Doa kejelekan supaya orang itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi ini yang dimaksud dengan laknat. Apabila Allah melaknat, maknanya Allah menjauhkan seseorang dari rahmatnya. Apabila makhluk yang melaknat, maka berarti dia mencela, mencaci maki, atau mendoakan supaya orang itu mendapatkan laknat. Baik. Kemudian, mari kita lihat pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah menyebutkan dalam hadis ini 6 pelajaran. Pelajaran yang pertama, annadzabha li ghairillah muharramun syadidu tahrim wa syirkun fi muqaddimatil kabair. Bahwasannya menyembelih untuk selain Allah diharamkan dengan pengharaman yang sangat keras dan termasuk dosa kesyirikan, dan disebutkan pada urutan dosa-dosa besar nomor 1. Jadi ini ada 4 dosa besar, dan menyembelih untuk selain Allah disebutkan nomor 1. Kenapa? Karena dia masuk dalam kategori kesyirikan. Inilah dosa pertama yang disebutkan dalam hadis ini yang akan mengundang laknat Allah bagi pelakunya, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Dari 4 dosa ini, maka dosa menyembelih untuk selain Allah disebutkan yang pertama. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu dosanya lebih besar. Kalau disebutkan itu di urutan yang pertama, menunjukkan itu lebih besar. Pada umumnya seperti itu. Umumnya, ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang beberapa dosa dalam satu ayat atau dalam satu hadis, ada beberapa dosa yang dijelaskan, apabila disebutkan yang pertama, pasti itulah yang paling besar. Iya, itulah yang paling besar. Tingkatan berikutnya adalah yang kedua, tingkatan berikutnya adalah yang ketiga, dan seterusnya. Maka jemaah sekalian, inilah dosa terbesar, dosa yang paling cepat mengundang laknat Allah dari empat dosa yang mengundang laknat Allah di dalam hadis ini. Kenapa demikian? Karena dia masuk dalam kategori kesyirikan. Dan syirik, sebagaimana sudah kita ketahui, adalah dosa terbesar. Padahal jemaah sekalian, kalau kita perhatikan, dari empat dosa yang mengundang laknat Allah ini, tiga setelahnya, itu semuanya merugikan orang lain. Itu semuanya merugikan orang lain. Hanya yang pertama yang tidak merugikan orang lain, bahkan bisa jadi menguntungkan orang lain. Dia sembelih hewan, dia persembahkan untuk selain Allah, tetapi hasil hewannya, hasil sembelihannya dibagi-bagikan. Mungkin menguntungkan orang lain dari segi duniawi. Sedangkan yang berikutnya itu semuanya mengandung kezaliman kepada orang lain. Tetapi yang pertama tetap lebih besar dosanya. Kenapa? Karena di situ mengandung kesyirikan. Ya, dan pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, hewan yang disembelih untuk selain Allah itu haram dimakan. Karena Allah mengatakan, "Wa ma uhilla bihi li ghairillah." Dalam surat Al-Baqarah ayat 173, diharamkan atas kalian memakan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Iya. Jadi haram dimakan dan enggak ada pengaruh. Walau dia sebut bismillah. Walau dia sebut bismillahi wallahu akbar, tidak ada pengaruh sama sekali ketika dia niatkan hewan itu untuk pengagungan kepada selain Allah. Iya. Jemaah sekalian, mengapa dosa syirik itu lebih besar? Walaupun mungkin tidak merugikan orang lain, sementara dosa-dosa berikutnya mengandung kezaliman kepada orang lain, tapi derajatnya lebih kecil, lebih rendah daripada dosa syirik. Karena dalam dosa syirik itu terkandung penghinaan kepada Allah. Kenapa penghinaan kepada Allah? Karena orang yang berbuat syirik berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Ibadah yang seharusnya dia berikan hanya kepada Allah, malah dia berikan kepada makhluk. Berarti dia samakan Allah dengan makhluk. Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, disamakan dengan makhluk yang rendah, yang hina, yang kecil, yang kotor. Makanya syirik itu adalah dosa terbesar. Oleh karena itu, ketika Allah menjelaskan kepada kita, dialah satu-satunya yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain dia adalah salah, maka Allah kabarkan apa sebabnya. Karena hanya dia yang maha tinggi lagi maha besar. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat ke-62, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Dialah Allah sesembahan yang hak, sesembahan yang benar, dan yang mereka sembah selain dia adalah batil. Batil itu artinya salah, tidak benar, mungkar, syirik dan kufur. Dan bahwasannya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Maka Allah jelaskan terlebih dahulu, semua yang disembah selain dia adalah salah, hanya dia yang pantas disembah. Kemudian Allah jelaskan apa alasannya, karena hanya dia yang maha tinggi lagi maha besar. Oleh karena itu, orang yang berbuat dosa syirik telah merendahkan Allah, karena dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Ibadah yang seharusnya dia berikan kepada Allah, kemudian dia berikan kepada makhluk. Itulah sebabnya jemaah sekalian, syirik itu adalah dosa terbesar. Iya. Dan kita sudah lewati di bab yang keempat penjelasan tentang bahaya dosa syirik. Syirik itu adalah dosa yang tidak terampunkan kalau pelakunya tidak tobat sampai mati. Syirik itu juga menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Syirik itu juga yang paling berbahaya adalah menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Baik, inilah jemaah sekalian, dosa yang mengundang laknat Allah Azza wa Jalla yang pertama, yaitu orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan kemarin sudah kita jelaskan ya perinciannya, menyembelih untuk selain Allah kapan menjadi syirik, yaitu untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah. Adapun untuk menyambut tamu atau untuk walimatul urs, justru itu dianjurkan. Atau sekedar untuk dimakan sendiri atau jual beli, itu dimubahkan. Baik, pelajaran yang kedua, anna dzabha ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahdahu, bahwasanya menyembelih adalah ibadah, maka wajib untuk mempersembahkannya hanya untuk Allah yang satu saja. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan ulama mengatakan hadis ini mengandung dua makna. Bisa jadi Nabi SAW mendoakan supaya orang itu dilaknat. Bisa jadi juga Nabi SAW hanya sekedar mengabarkan orang itu memang sudah dilaknat ketika dia menyembelih untuk selain Allah. Dan sama saja dua-duanya, Nabi yang berdoa pasti dikabulkan, atau Nabi SAW sekedar mengabarkan, dua-duanya sama saja. Iya, menunjukkan ini adalah dosa yang sangat besar. Kemudian pelajaran yang ketiga, tahrimu laknil walidain wasabbihima mubasyaratan au tasabbuban, diharamkannya melaknat kedua orang tua dan mencelah kedua orang tua, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Inilah jemaah sekalian dosa kedua yang mengundang laknat Allah di dalam hadis ini, yaitu seseorang melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana cara dia melaknat kedua orang tuanya? Tadi sudah kita jelaskan dua bentuk laknat kalau dilakukan makhluk. Pertama, dia cela orang tuanya, dia caci orang tuanya, sama saja dia melaknat orang tuanya. Yang kedua lebih parah lagi, dia doakan jelek, dia doakan supaya orang tuanya dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak diragukan lagi, ini anak durhaka. Dan disebutkan setelah dosa syirik, dosa durhaka pada kedua orang tua, menunjukkan durhaka pada kedua orang tua adalah dosa terbesar yang kedua setelah syirik. Dan itu juga disebutkan dalam banyak hadis. Dalam hadis Abu Bakrah misalkan, Nabi SAW mengatakan, ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair al-ishraku billah wa'ukukul walidain. Maukah kalian aku tunjukkan dosa yang paling besar? Mempersekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Iya, ini sering disebutkan bersamaan. Setelah dosa syirik, kemudian dosa durhaka pada kedua orang tua. Iya. Kemudian di sini kata Syekh, sama saja dia mencaci orang tuanya atau mendoakan laknat bagi orang tuanya secara langsung atau secara tidak langsung. Secara langsung bagaimana? Dia caci maki langsung orang tuanya. Dia sebut nama orang tuanya dengan cacian atau dia doakan laknat. Apakah di depan orang tuanya atau di belakangnya, sama saja. Secara tidak langsung bagaimana? Yaitu dia mencela orang tuanya orang lain, lalu orang itu balas mencela orang tuanya. Pada hakikatnya dia yang mencela orang tuanya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis lain dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhumah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kaba'ir syatmur rajul walidayhi." Termasuk dosa besar seseorang mencaci kedua orang tuanya. Maka sahabat pun merasa heran. Lalu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajul walidayhi?" Mungkinkah ada seseorang yang mencaci orang tuanya sendiri? Sahabat merasa heran. Kok bisa ada orang seperti itu? Qala na'am, yasubbu abar rajul fayasubba abahu wa yasubbu ummahu fayasubba ummahu. Kata Nabi SAW, iya, mungkin saja terjadi. Bagaimana caranya? Dia mencela ayahnya orang lain, lalu orang itu balas mencela ayahnya. dia mencela ibunya orang lain, lalu orang itu balas mencela ibunya. Pada hakikatnya dia telah mencela orang tuanya sendiri. Iya. Jadi ini dosa yang sangat besar. Pelajaran yang ketiga, tahrimu munasaratil mujrimin wa himayatihim min tatbikil haddi syar'i alaihim wa tahrimur ridha bil bid'ah. Pengharaman menolong para pelaku dosa dan melindungi mereka dari penegakan hukum syariat atas mereka, dan pengharaman ridho kepada perbuatan bid'ah. Inilah jemaah sekalian pelajaran yang keempat terkait dengan dosa ketiga yang mengundang laknat Allah di dalam hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala'anallahu man awa muhditsan." Allah melaknat orang yang mencetuskan dosa. Maka ulama menjelaskan jemaah sekalian, siapa yang dimaksud orang yang mencetuskan dosa di sini mengandung dua makna. Yang pertama, dosa-dosa secara umum. Orang itu yang pertama mencetuskannya. Misalnya di satu kampung, enggak ada yang tahu dosa itu. Dia yang pertama memberi contoh. Walaupun dia enggak bermaksud mengajarkan. Apalagi kalau memang dia maksud untuk menyebarkan dosa itu supaya orang ikutan. Dan jemaah sekalian, terlebih lagi di zaman ini, banyak orang di kampung-kampung enggak tahu dosa itu. Dan dia enggak pernah ke kampung itu. Tapi dia punya Facebook. Dia punya Instagram. Dia punya YouTube. Dia rekam dosanya. Dia siarkan. Orang-orang di kampung menjadi tahu. Oh, begitu cara berbuatnya. Maka itulah yang disebut pencetus dosa. Dosa secara umum. Apapun dosa itu. Maka kata Nabi SAW, yang melindungi dia, yang menolong dia, terlaknat. Itu yang melindungi, apalagi yang melakukan. Maka hati-hati jemaah sekalian. Dan juga dalam hadis lain, Nabi SAW mengingatkan bahaya dosa ini. Dosa yang diikuti oleh orang. Man da'a ila dolalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yankusu dhalika min athamihim syai'an. Barang siapa mengajak kepada satu kesesatan, mengajarkan, mencontohkan satu perbuatan dosa, maka dia akan mendapatkan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Sampai-sampai Nabi SAW juga pernah mengabarkan, setiap terjadi pembunuhan di muka bumi, anak Adam yang pertama yang mencontohkannya, yang membunuh saudaranya, ikut menanggung dosa. Padahal dia gak ngajarin, dia gak bermaksud untuk mengajak orang ikuti saya, tidak. Dia hanya memberi contoh. Bagaimana lagi dengan zaman sekarang jemaah sekalian? Dan dengan bangganya mereka merekam perbuatan dosa mereka. Begitu pula para wanita yang membuka aurat dengan bangganya mempertontonkan kecantikannya. Satu laki-laki melihat dia, dia tanggung dosa laki-laki itu. Ada 100 laki-laki, dia tanggung dosa 100 laki-laki itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Bagaimana kalau jadi viral? 1 juta yang menonton dan seterusnya. Subhanallah, mungkin dosanya kecil, tapi karena makin banyak yang menonton, makin banyak yang share, semakin besar dosanya. Dia mati pun dosanya terus mengalir. Maka jemaah sekalian, bagaimana lagi dengan pelakunya? Orang yang menolongnya, yang melindunginya, dia sudah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Terlebih lagi kalau pemerintah menegakkan hukum syar'i, lalu karena dia punya pengaruh, dia punya jabatan, dia menolong orang itu supaya tidak dihukum, maka tentu laknatnya lebih besar lagi. Tentu lebih besar lagi laknat yang akan dia terima. Jadi ini makna yang pertama, dosa secara umum. Yang kedua, yang dimaksud pencetus dosa di sini adalah berbuat bid'ah di dalam agama. Dan kalau kita perhatikan lafaz hadis, yang kedua ini sebenarnya lebih sesuai, tetapi tidak menghalangi makna yang pertama. Tapi kalau perhatikan lafaz hadis, muhdits, orang yang berbuat dosa hadas yang baru. Itu adalah istilah untuk bid'ah. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengada-ada, ahdatha di sini disebut muhditha, orang yang mengada-ada. Kalau dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatha, sama, hanya saja bedanya ini adalah fa'il, sedangkan di ahdatha itu fi'il. Iya, man ahdatha, siapa yang membuat-buat, mengada-ada, yaitu perbuatan bid'ah. Fi amrina hadza ma laysa minhu, dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Iya. Jadi ini makna yang kedua. Orang yang melindungi para pelaku bid'ah yang seharusnya dihukum, tapi dia lindungi, dia tolong. Dia tolong dan dia lindungi mereka. Maka orang yang menolong ini dan melindungi mereka, dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana lagi dengan pelakunya? Bagaimana lagi dengan pelakunya? Dan jemaah sekalian, di dalam sebagian riwayat disebut muhdatha. Man awa muhdatha. Allah melaknat orang yang melindungi perbuatan bid'ah itu, atau perbuatan dosa yang baru itu. Jadi sama saja, melindungi pelakunya atau melindungi perbuatan dosanya. Karena sebagian riwayat disebut muhdatha, perbuatannya bukan orangnya. Jadi sama saja. Maka jemaah sekalian, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahaya perbuatan bid'ah di dalam agama. Berbuat bid'ah dalam agama berarti mengundang laknat Allah Azza wa Jalla. Betapa tidak jemaah sekalian, syariat ini sudah sempurna. Ketika seorang melakukan bid'ah, sama saja dia mengatakan Allah belum menyempurnakan syariat ini. Berarti Allah tidak benar ketika Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Jadi dia menentang Allah. Allah katakan agama ini sudah sempurna, lalu dia tambahin, seakan-akan dia mengatakan belum, belum sempurna. Begitu pula dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Dia menentang dengan mengatakan, tidak, saya mesti tambah yang lain. Walaupun tertolak, walaupun Nabi mengatakan amalan itu tertolak, saya harus tambah. Subhanallah. Begitu pula Nabi SAW mengatakan, kullu bin'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Dia seakan-akan mengatakan, tidak, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah di surga. Padahal Nabi SAW mengatakan, semua bid'ah itu sesat, semua bid'ah, semua sesat tempatnya di neraka. Jadi, ini peringatan bagi kita semua, bahaya perbuatan bid'ah di dalam agama. Baik, kemudian juga, di sini Syekh mengatakan bahwa melindungi pelaku dosa itu atau pelaku bid'ah itu dengan dua bentuk atau tiga bentuk. Ada tiga bentuk di sini beliau sebutkan. Yang pertama, menolong mereka. Maksudnya menolong mereka, menyebarkan dosa mereka. Hati-hati, jangan sembarang ikutan share. Kita ikutan share padahal di situ mengandung perbuatan dosa atau bid'ah dalam agama, maka kita mendapat laknat. Bukan hanya dia, bukan hanya pelakunya, tapi kita juga. Ini yang pertama, yang menolong mereka. Yang kedua, yang melindungi mereka dari hukum syar'i yang seharusnya ditegakkan atas mereka. Dan jemaah sekalian, termasuk kewajiban pemerintah terbesar adalah melindungi agama. Bukan termasuk kewajiban terbesar, bahkan terbesar secara mutlak. Tugas pemerintah, kewajiban pemerintah terbesar secara mutlak adalah melindungi agama. Di antara bentuk melindungi agama adalah memberi hukuman kepada orang-orang yang melakukan bid'ah. Makanya Ad-Dimyati rahimahullah, ulama besar dari mazhab Syafi'i, beliau dalam fatwanya mengatakan, dalam I'anatut Thalibin, pemerintah harus memenjarakan orang-orang yang melakukan bid'ah. Itu fatwa dalam mazhab Syafi'i. Itu kewajiban pemerintah. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau memimpin, ada namanya Sabiq. Dia mulai menyebarkan syubhat dengan berdalil ayat-ayat Al-Quran, tapi mendukung pemahaman menyimpang. Apa yang dilakukan Umar kepadanya? Sabiq dihukum dengan cara dipukul dengan pelepah kurma sampai berdarah-darah, sampai dia berteriak, "Saya sudah tobat." Baru Umar berhenti. Setelah itu Umar keluarkan ketetapan, seluruh kaum muslimin jangan dekati dia, dia berbahaya. Umar masih khawatir, Umar belum terlalu percaya. Dia mengatakan, "Saya sudah tobat." Jadi itu kewajiban pemerintah. Maka melindungi orang yang melakukan perbuatan dosa ini yang seharusnya dihukum, menyebabkan dilaknat. Ini makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, jemaah sekalian, yang dimaksud melindungi mereka adalah ridho kepada mereka. Ridho itu minimalnya apa? Minimalnya adalah diam, tidak menegur. Itu namanya ridho. Diam, tidak menegur, membiarkan mereka padahal sanggup bicara. Jadi kalau kita lihat kemungkaran di depan kita, lalu kita diam saja padahal kita sanggup berbicara, itu namanya ridho. Itu maknanya termasuk melindungi mereka. Hati-hati, perhatikan apa kata Syekh. Wa tahrimur ridho bil bid'ah. Hadis ini menunjukkan diharamkan meridhoi bid'ah-bid'ah. Apa itu meridhoi? Setuju. Apa tandanya setuju? Diam saja, enggak negur, padahal mampu untuk menegur. Sanggup dia negur, tapi dia diam saja. Itu tandanya dia ridho, setuju. Maka orang yang diam itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Pelajaran yang kelima, tahrimu tasarruf fi hududil ardi bitaqdimin au ta'khirin. Diharamkannya merubah-rubah batas-batas tanah. Diharamkannya kita merubah-rubah batas tanah yang bukan hak kita. Apakah dengan cara memajukan atau mengakhirkan, menambah panjang atau menambah pendek. Iya. Ini dosa yang keempat yang mengundang laknat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata Nabi SAW di akhir hadis, wala'anallahu man ghayyara manaral ard. Dan Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Apa artinya jemaah sekalian? Ulama menyebutkan ada tiga makna. Yang pertama, dia merubah patok-patok tanah orang lain. Sama saja, apakah itu milik pribadi atau milik umum? Fasum misalkan, fasilitas umum yang disediakan oleh sebuah developer atau pemerintah untuk masyarakat. Dia ambil fasum itu, dia masukkan ke wilayah tanahnya, atau dia gunakan untuk kepentingan pribadinya. Iya. Maka dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Makna yang kedua, merubah batas-batas tanah haram. Tanah haram itu ada batas-batasnya, yaitu di Makkah dan Madinah itu sudah ada batas-batasnya, lalu dia rubah-rubah. Kemudian makna yang ketiga yang dimaksud dalam hadis ini adalah merubah tanda-tanda lalu lintas di jalan. Ini juga termasuk dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan ini bisa sangat berbahaya. Mungkin seharusnya berhenti, dia rubah jadi jalan terus, orang jadi tabrakan di jalan. Maka tentu ini sangat berbahaya. Ini tiga makna yang dimaksud merubah batas-batas tanah. Mungkin yang paling sering adalah yang pertama, menyerobot tanah orang, merubah patoknya, mengambil tanah orang. Walaupun mungkin secara legalitas hukum dia menang, karena dia bisa ngurus, dia bisa sogok untuk membuat sertifikat palsu. Tapi tentu Allah Maha tahu mana yang bagian tanahnya, mana yang bukan bagian tanahnya. Maka orang yang mengambil tanah orang lain ini, dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man iqtata'a shibran minal ard tuwikahu yawmal qiyamah min sab'i aradin." Barang siapa mencuri sejengkal tanah, maka akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat dari 7 lapis bumi. Itu balasannya di hari kiamat. Jadi jemaah sekalian, jangan main-main, ini dosa yang sangat besar. Pelajaran terakhir, yang keenam, jawazu la'ni anwa'il fusaq li ajli zajar anil ma'asi. Bolehnya melaknat berbagai macam bentuk orang fasik demi mengingatkan dengan keras dari perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Iya. Karena dalam hadis ini Nabi SAW melaknat 4 jenis manusia yang melakukan dosa ini. Tapi jamaah sekalian, ulama menjelaskan melaknat itu ada 2. Sama dengan pengkafiran. Laknul mutlak dan laknul muayyan. Melaknat secara mutlak dan melaknat secara muayyan. Apa artinya melaknat secara mutlak? Melaknat perbuatan atau tidak menyebut orangnya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tidak menyebut satu nama pun, tapi secara umum. Orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia dilaknat Allah. Orang yang mencaci kedua orang tuanya, maka dia dilaknat Allah, dan seterusnya. Jadi beliau tidak menyebutkan secara person tertentu. Menyebutkan secara person tertentu, itu namanya laknat muayyan. Yang pertama dibolehkan, yang kedua tidak dibolehkan. Jadi kalau ada orang melakukan dosa, enggak boleh kita katakan semoga kamu dilaknat Allah. Kalau kita melihat orang yang menyembelih untuk selain Allah, tidak boleh kita mengatakan kepadanya semoga Allah melaknatmu, tidak boleh. Yang dibolehkan di sini kita sampaikan nasihat secara umum. Sesungguhnya Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kenapa jemaah sekalian itu tidak boleh? Karena sama saja kita menutup pintu hidayah untuk dia. Karena kalau kita melaknatnya, berarti kita mendoakan supaya dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi laknat yang dibolehkan di sini adalah laknat secara mutlak. Tidak ada person yang kita sebut namanya. Tetapi laknat secara person kepada orang tertentu itu pendapat yang benar, walaupun ulama ada khilaf, pendapat yang benar tidak dibolehkan. Karena itu sama saja menutup pintu hidayah untuknya. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan tanya jawab setelah salat Isya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan membahas beberapa pertanyaan. Tentang hadis memotong jenggot segenggam, apakah sahih? Sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tapi tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hanyalah ijtihad seorang sahabat. Dan ijtihad sahabat apabila menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak boleh diikuti. Kecuali kalau sahabat sepakat. Kalau sahabat sepakat, tidak mungkin salah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan menyatukan umatku di atas kesesatan. Adapun pendapat-pendapat pribadi sahabat bisa saja salah karena mereka berijtihad. Maka apabila salah tidak boleh kita ikuti. Iya. Namun riwayat beliau memotong jenggotnya segenggam, itu ketika ihram. Ketika ihram. Jadi bukan selain ihram, hanya ketika ihram saja. Ini sebelum ihram beliau potong segenggam. Ya, yang lewat. Jadi yang lewat dari segenggam itu dipotong. Ya. Walaupun kata para ulama juga, seandainya ada orang yang dia menganggap tidak mungkin Ibnu Umar melakukan itu tanpa petunjuk Nabi SAW lalu dia ikut, maka itu juga ijtihad dan dia tidak disesatkan, dia tidak disalahkan. Ya. Walaupun pendapat yang benar, tidak boleh kita ikuti ijtihad sahabat yang tidak atau yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Ya. Tapi yang banyak dilakukan orang bukan bawahnya dipotong, atasnya. Ya. Itu jelas menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Beliau bersabda, "U'ful liha wa u'ful syawarib." Biarkan jenggot Anda tumbuh dan potonglah kumis. Ya. Syarat ibadah yang ada tiga. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba kepada Rasulullah SAW, dan yang ketiga bertauhid. Apakah benar atau sahih? Jawabannya benar. Tapi sebenarnya tauhid masuk di yang pertama, ikhlas. Ikhlas itulah tauhid. Ikhlas itu artinya memurnikan amal kita dari syirik besar dan syirik kecil. Jadi ikhlas itu bukan maknanya sekedar tidak riya. Ikhlas itu maknanya adalah pemurnian ibadah kita hanya untuk Allah dan dibersihkan dari syirik besar dan syirik kecil. Jadi lebih tepatnya itu hanya ada dua. Karena yang ketiga disebutkan di sini tauhid, sebenarnya masuk dalam ikhlas. Itu hakikat ikhlas. Ikhlas artinya memurnikan agar ibadah kita dari syirik besar maupun syirik kecil. Ya, kemudian yang kedua, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ikhlas bahasa Indonesia, kadang orang masuk ikhlas maksudnya ridho. Jadi bukan ikhlas menurut syariat. Jadi misalkan ada barangnya hilang, lalu kawannya mengatakan sudah ikhlaskan saja. Nah, bukan itu yang dimaksud. Itu dalam bahasa syariat namanya ridho, sudah ridho saja. Itu sudah ketetapan Allah. Ya, ikhlas di sini artinya, ikhlas dalam bahasa syariat maknanya adalah memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah dan membersihkannya dari syirik besar maupun syirik kecil. Bagaimana istilah Dewi Fortuna dalam sepak bola? Dulu waktu saya masih nonton bola, saya sering dengar komentatornya bilang nama ini seperti Dewi Fortuna tidak berpihak pada tim kami. Ya. Ini adalah kesyirikan. Karena Dewi Fortuna itu adalah Dewi keberuntungan. Dewinya Yunani. Dan dia adalah setan yang menyesatkan mereka. Meyakini selain Allah yang bisa memberikan keberuntungan adalah kesyirikan. Meyakini selain Allah bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat, itu adalah kesyirikan. Jangankan makhluk siapapun dia, Nabi Muhammad SAW sendiri Allah perintahkan untuk mengatakan, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, la amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah. Aku tidak memiliki kuasa untuk memberi manfaat ataupun menimpakan mudarat kepada diriku sendiri kecuali yang Allah kehendaki. Jadi untuk diri beliau saja beliau tidak bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat, apalagi untuk orang lain. Ini makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, apalagi selain beliau. Ya. Dan ini adalah syirik besar, meyakini ada Tuhan selain Allah, dewa-dewi yang bisa memberikan keberuntungan adalah syirik besar. Beda kalau meyakini benda atau meyakini sosok orang yang hidup. Misalkan di tengah-tengah mereka ada pemain beruntung. pemain itu mendatangkan keberuntungan. Dia gak hebat-hebat banget, tapi kalau dia ada biasanya menang. Maka ini sama dengan keyakinan terhadap jimat. Tapi kalau yakin Dewi Fortuna itu meyakini Tuhan selain Allah. Tapi kalau yang diyakini makhluk yang jelas kelihatan zahir, maka sama dengan keyakinan terhadap jimat-jimat. Sudah kita bahas masalah jimat, itu bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kalau mereka meyakini makhluk itu atau benda itu bermanfaat dengan sendirinya, memberi keberuntungan dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau mereka yakin itu hanya sebab dan Allah yang memberi keberuntungan, maka itu adalah syirik kecil. Jadi hukumnya sama dengan jimat. Wallahualam. Apakah boleh kita memakan makanan yang ada di restoran sedangkan kita tidak tahu apakah makanan tersebut ayam, sapi, kambing dan lain-lain disembeli mengucapkan bismillah atau tidak? Kalau itu restoran muslim harus prasangka baik, apalagi restoran Padang. Masa antum ragu orang Padang? Harus prasangka baik dong. Dan pernah di masa Nabi SAW orang baru masuk Islam lalu ngasih ke sahabat sembelihan. Mereka baru masuk Islam, mereka pun jadi ragu karena yang ngasih ini baru masuk Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, summu antum wa kulu, kalian ucapkan bismillah dan kalian makan. Jadi gak perlu ragu kalau dia muslim. Kalau dia muslim gak perlu ragu. Iya. Kecuali antum di negeri kafir, pantas antum ragu. Walaupun sebenarnya di negeri ahlul kitab pun gak perlu ragu juga sebenarnya. Karena dulunya ahlul kitab mereka menyembelih sesuai syariat. Makanya Allah katakan, wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum. Makanannya atau sembelihannya ahlul kitab halal bagi kalian. Kenapa? Dulu mereka menyembelih sama dengan umat Islam, ajaran aslinya. Jadi kalau kita tahu ahlul kitab Yahudi atau Nasrani menyembelih sesuai dengan cara Islam, halal dimakan. Tapi zaman sekarang jamaah sekalian, mereka tidak mengamalkan lagi. Umumnya mereka, jangankan mengamalkan penyembelihan sesuai syariat, menyembelih saja mereka sudah gak tahu caranya. Mungkin antum pernah saksikan video sapi mereka lempar ke mesin, digulung sama mesin langsung jadi burger. Itu yang antum makan kali. Gak disembeli, mereka gak tahu cara penyembelihan. Tapi kalau mesin itu menyembelih di leher, tidak masalah. Dan yang melepaskannya dia ucapkan bismillah juga boleh. Disebutkan dalam fatwa lajnah daimah, boleh menyembelih dengan mesin, satu kali pasang mesin untuk banyak hewan boleh, dengan satu kali bismillah saja. Iya, itu boleh. Masalahnya bukan disembelih, dilempar dan digulung hewan itu di mesin, bukan disembelih di lehernya. Maka itu bukan penyembelihan. Dan di rumah-rumah mereka ayam hanya diketok dengan batu di kepala, gak disembelih. Belum pernah saya lihat mereka menyembelih. Mereka hanya ketok ayam itu di kepala, sudah masak. Iya. Jadi jangankan menyembelih sesuai syariat, cara menyembelih saja mereka sudah tidak tahu. Iya. Jadi intinya kalau di negeri kafir kita pantas berhati-hati. Iya. Kemarin malam saya kedatangan tamu. Tamu ini teman lama bapak saya. Tamu ini biasa mengobati orang dengan cara kelihatannya syar'i, dengan doa-doa jarak jauh dan lain-lain. Tapi dia mengaku bisa melihat dengan mata gaib. Seperti memberitahu ada seorang wanita Belanda di rumah saya. Tapi dia tidak mengganggu. Dan dia mengklaim sudah banyak membunuh dukun jahat secara jarak jauh. Entah bagaimana caranya. Pertanyaan saya satu, bagaimana hukumnya saya dan keluarga mendengarkan si tamu ini berbicara tentang kesaktiannya? Harus diingkari. Gak boleh kita dengarkan. Persis seperti yang kita bahas tadi. Orang lagi berbuat kesyirikan, kita biarkan. Ini syirik. Dia sok tahu perkara gaib. Kan sudah jelas Allah mengatakan dalam surat An-Naml ayat ke-65. Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Nah, orang ini sok tahu perkara gaib. Dia sebenarnya dukun. Dia telah berbuat syirik. Jadi kita enggak boleh diam saja, harus dinasihati. Dan jemaah sekalian, dalam Islam tidak ada ilmu kesaktian, tidak ada ilmu kanuragan, tidak ada ilmu tenaga dalam, tidak ada ilmu meringankan tubuh, tidak ada ilmu karomah. Karomah itu bukan ilmu. Tidak ada. Itu semuanya sihir. Tidak ada ilmu putih, ilmu hitam, tidak ada. Itu semuanya sihir, walaupun mereka sebut ilmu putih. Dan itu bukan karomah. Karomah bukan seperti itu. Karomah itu semata-mata anugerah dari Allah, bukan ilmu yang dipelajari. Tidak ada dalam Islam ilmu mencari karomah. Hanya ada ilmu menggapai istiqomah. Jadi enggak ada itu. Itu sihir semuanya. Bagaimana hukumnya berobat dan percaya dengan metode pengobatan orang ini? Seperti untuk luka dari hewan berbisa pakai sabut tombak, penyakit gula obatnya sayur pare di blender, dan lain-lain. Sebenarnya kalau obatnya, kalau kita sudah pernah jelaskan di kaidah sebab, sesuatu kita bisa yakini sebagai obat itu dengan dua cara. Yang pertama, ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti madu, habatus sauda, berbekam, itu semua ada dalilnya. Yang kedua, dengan percobaan ilmiah yang masuk akal, yang bisa membuktikan ada hubungan sebab dan akibat. Kalau tidak terbukti melalui dua cara ini, maka mempercayainya bisa memberi manfaat atau menyembuhkan atau sebab kesembuhan adalah kesyirikan. Bisakah dari kalangan jin membunuh atau melukai kita? Bisa saja. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, bisa saja. Ya, bisa saja terjadi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya. Manusia bisa bunuh jin, jin bisa bunuh manusia, entah sengaja atau tanpa sengaja. Jika bertemu setan, jangan baca ayat kursi, tapi baca Inna A'tayna Al-Kautsar. Alasannya jika dibacakan ayat kursi, setannya semakin agresif. Apakah ini benar? Setan makin takut. Yang benar, setan makin takut kalau kita baca ayat kursi. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa membaca ayat kursi di pagi hari, dia dalam lindungan Allah sampai sore hari. Dan barang siapa membaca sore hari, dia dalam lindungan Allah sampai pagi hari. Dan asal hadis ini adalah pemberitahuan setan kepada Abu Hurairah, lalu dibenarkan oleh Nabi SAW. Jadi setan sendiri ngaku ayat kursi luar biasa. Iya. Dan ayat kursi ayat yang paling agung, yang paling mulia. Jadi justru itu lebih ditakuti oleh setan. Ini sudah jelas kaki tangan setan. Iya. Apakah yang harus kami lakukan jika orang ini datang lagi bertamu? Kesempatan untuk berdakwah. Kalau dia datang lagi, dakwahi dia, nasihati, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Sudah lama saya tidak memegang mushaf Al-Quran, dikarenakan saya membaca Al-Quran lewat ponsel. Karena ketika saya bersafar dan tidak ada tempat penitipan barang, otomatis kalau kita bawa mushaf Al-Quran ke dalam toilet, dan itu tidak boleh. Apakah saya berdosa karena hal di atas, lama tidak memegang mushaf? Tidak apa-apa, insyaAllah ta'ala. Tidak mengapa. Bagaimana kalau pelaku bid'ah itu orang tua kita sendiri? Apakah boleh kita melaknatnya secara muayyan atau mutlak? Sudah kita jelaskan tadi, enggak boleh melaknat secara muayyan. Muayyan itu nunjuk langsung. Kamu laknat, kamu terlaknat. Semoga Allah melaknatmu. Semoga Allah melaknat si fulan. Itu enggak boleh. Apalagi orang tua kita sendiri, na'udzubillah. Seharusnya didoakan dapat hidayah. Yang dilakukan Nabi SAW dalam hadis ini, melaknat secara mutlak. Itu boleh. Misalkan kita sampaikan ke orang tua kita, Pak, ini bahaya besar. Rasulullah SAW melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah. Yang melindungi saya terlaknat, Pak. Apalagi yang melakukannya. Jadi seperti itu cara menyampaikannya. Jadi bukan kita katakan semoga Allah melaknatmu, ya. Langsung kena gampar. Doakan, justru doakan supaya dapat hidayah. Iya. Mengenai Allah Maha Luas rezekinya. Apakah ketika seseorang keluar dari tempat kerjanya yang lama dan yakin akan mendapatkan kerja yang lebih baik, meyakini bahwa Allah itu Maha Luas rezekinya? Keyakinan itu dalam hatinya. Dan harus dia yakin. Harus dia yakin. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki. Harus dia yakin seperti itu. Dan jangan khawatir, jangan takut. Yakin dengan janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Juga yakin dengan takdir Allah. Rezeki kita jemaah sekalian sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Enggak berubah, enggak akan berubah. Semua yang kita makan, kapan kita mati, semuanya sudah Allah catat. Semua yang terjadi, semua yang terjadi 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah Allah takdirkan. Iya. Ini keyakinan ini akan menguatkan kita, membantu kita untuk berani meninggalkan yang haram. Apakah orang yang dapat melihat jin termasuk orang yang diganggu jin? Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya sesungguhnya setan, jin dan bangsanya bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Iya. Jadi pada asalnya kita enggak bisa lihat jin. Tapi kadang dia bikin penampakan untuk orang-orang tertentu. Dia bikin penampakan namun bukan dalam bentuk aslinya. Kenapa dia penampakan sama orang itu? Karena dia enggak takut sama orang itu. Mungkin dia kira temannya atau dia anggap temannya. Maka dia datang menampakkan diri karena dia menganggap ini teman saya. Ya. Adapun orang yang beriman bertakwa, bagaimana Umar? Umar melewati satu jalan, setan cari jalan lain. Karena takut kepada orang yang beriman dan bertakwa. Karena kedekatan dia kepada Allah. Makin dekat dia kepada Allah, makin jauh dia dari setan. Jadi ada kemungkinan besar dia sedang diganggu oleh setan. Iya. Atau memang dia sudah berteman dengan setan. Seperti para dukun. Itu kan budak-budaknya setan. Iya. Bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Dulu ana sering berantem sama ayah ana. Dan ana belum sempat minta maaf sama beliau yang sudah meninggal. Enggak ada lagi cara minta maaf kecuali mendoakan. Mendoakan dan mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni. Minta maaf sama orang mati enggak bisa lagi, enggak bisa mendengarkan ucapan kita. Sudah wafat tidak bisa mendengarkan ucapan kita. Iya. Dia hanya bisa mendengarkan kalau ada dalil yang menunjukkan kepada kita. Contohnya apa? Ketika kita pergi meninggalkan kuburannya, maka dia mendengarkan langkah-langkah kaki kita. Kita nangis di luar, kita ngomong di luar, dia enggak mendengarkan. Tidak ada dalilnya sama sekali. Solusinya bagaimana? Mohon ampun kepada Allah dan berbuat baik untuk orang tua kita. Bagaimana caranya? Berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat. Pertama, doakan. Ini yang terbaik. doakan dan mohonkan ampun. Yang kedua, jadilah anak soleh. Karena kata Nabi SAW, yang bermanfaat itu doa anak soleh. Kalau bukan anak soleh, enggak bermanfaat. Ya. Kemudian yang ketiga, sedekah. Kita sedekah dengan niat untuk orang tua kita. Yang keempat dan kelima, haji dan umroh. Kita hajikan, kita umrohkan orang tua kita. Yang keenam, berbuat baik kepada teman-teman dekatnya, terutama keluarganya. Kata Nabi SAW, inna min abarril bir ayyasilar rajul wudda abihi. Sesungguhnya sebesar-besar bakti anak adalah dia menyambung tali kasih sayang orang tuanya. Ini mencakup teman karibnya, terutama keluarganya, terutama kakek nenek kita. Jadi kalau ada anak setelah orang tuanya wafat, lalu dia berselisih, bertengkar dengan keluarga besarnya, gara-gara warisan misalkan, gara-gara harta, dia anak durhaka. Dia anak durhaka. Jadi termasuk berbakti kepada orang tua setelah orang tua wafat adalah berbuat baik kepada keluarga besarnya, terutama kakek neneknya, kakak adiknya, paman bibinya. Kenapa itu bakti kita jemaah sekalian? Karena itu kewajiban mereka. Mereka sudah wafat, kitalah yang menggantikan. Iya. Sampai-sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam satu perjalanan bertemu seorang Arab Badui. Lalu Ibnu Umar memberikan hadiah kepada orang itu hampir semua yang dia bawa. Orang-orang pun heran. Mereka bertanya, wahai Ibnu Umar, kok nasinya banyak sekali? Maka Ibnu Umar mengatakan, karena orang itu ayahnya adalah teman baik ayahku. Subhanallah. Itu cuman ayahnya saja, cuman anaknya, apalagi kalau ayahnya. Dan itu hanya teman, apalagi kalau keluarga. Keluarga lebih berhak. Iya. Anda melakukan perjalanan ke satu daerah, kemudian Anda berhenti untuk sholat berjamaah di masjid. Setelah selesai sholat, Anda baru lihat ternyata ada kuburan di halaman masjid tersebut. Apakah harus mengurang sholat tersebut atau tidak? Tidak perlu, karena kita tidak tahu, tidak sengaja. Dan ulama memang berbeda pendapat untuk yang sengaja. Untuk yang sengaja, sebagian ulama berpendapat sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena Nabi SAW melaknat pelakunya. Laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Pendapat yang kedua, sah tapi dia berdosa. Sah tapi dia berdosa. Pendapat mana yang benar? Kata Syekh Albani rahimahullah, yang benar adalah tergantung niatnya sholat. Kalau dia sekedar sholat, padahal dia sudah tahu di situ ada kuburan, maka sholatnya sah, walaupun dia berdosa. Artinya kalau dia gak tahu, maka dia gak berdosa, dan sholatnya sudah sah, dan gak perlu diulang. Tapi kalau dia dengan niat untuk mengagungkan penghuni kubur itu, maka sholatnya tidak sah, bahkan dia sudah berbuat syirik. Sholat kan mengagungkan Allah. Masa dia sholat mengagungkan selain Allah? Maka ibadahnya tidak sah, bahkan semua ibadahnya terhapus. Dan itu gak ada pengaruh dimanapun dia sholat. Kalau dia sholat untuk mengagungkan selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan, tidak sah ibadahnya, semua amal ibadahnya terhapus. Karena Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapus amalanmu. Pada pelajaran yang keempat, tentang melindungi pelaku bid'ah, disebutkan tidak menegur, berarti melindungi. Saya melihat banyak perbuatan bid'ah di kampung saya, namun tidak berani menegur, karena saya bukan orang berpengaruh. Apakah saya termasuk yang dilaknat? Tadi yang saya katakan adalah Orang yang diam padahal dia sanggup berbicara, mampu berbicara, maka dia juga terancam dengan laknat ini. Kalau memang dia gak sanggup berbicara, gak mampu berbicara, maka dia juga berdosa. Namun mudah-mudahan tidak sampai tingkat laknat. Kenapa dia berdosa? Karena Nabi SAW mengatakan itu selemah-lemahnya iman. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Ini kewajiban terutama para penguasa. "Faman lam yastati fa bilisani." Kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. "Faman lam yastati fa biqalbi." Siapa yang tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Dengan hati maksudnya bagaimana? Dalam hati dia benci. Dan Nabi SAW mengatakan, "Wadzalika adhaful iman." Itu adalah selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya iman berdosa tidak? Dosa. Berdosa. Kenapa imannya melemah? Karena dosa yang dia kerjakan. Iya. Tapi semoga tidak sampai dilaknat. Kalau dia sanggup untuk berbicara dan dia diam saja, ini yang dikhawatirkan, dia termasuk mendapatkan laknat Allah. Pertanyaan hampir sama. Benarkah bahwa hukum sholat berjamaah di masjid wajib? Namun bila sudah ada yang mengerjakannya, hukumnya sudah tidak wajib bagi kita. Pendapat yang lebih kuat insya Allah, kalau kita gak sengaja terlambat dan gak ada jamaah lagi, maka gak wajib lagi. Tapi kalau ada jamaah lagi, kenapa tidak berjamaah? Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau bersedekah bagi orang ini? Kan rugi dia. Jadi orang semua sudah sholat, datang orang terlambat. Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau bersedekah kepada orang ini? Maksudnya supaya dia dapat pahala 27 derajat. Karena dia datang terlambat. Maka berdiri seorang sahabat yang sudah sholat berjamaah, menemani dia supaya dapat sholat berjamaah, dapat pahalanya. Jadi kalau ada jamaah, kenapa tidak berjamaah? Jadi tetap lakukan berjamaah jika ada jamaah yang lain. Atau bisa juga pulang ke rumah berjamaah sama istri. Iya. Ya tetap dianjurkan berjamaah. Kecuali sudah gak ada yang lain dan dia tidak sengaja tadi terlambat, maka tidak mengapa insya Allah, dia tidak berdosa. Bagaimana hukumnya menyembelih ayam dengan menyebut bismillah dalam hati? Ibu saya ketika beli ayam di tukang jagalnya langsung melihat abangnya tidak mengucapkan bismillah. Pas ditanya, abangnya bilang bismillah dalam hati. Ibu saya tanya lagi kepadanya, dia bilang iya udah di bismillah bu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Insya Allah tidak apa-apa. Namun lebih sempurna diucapkan. Lebih sempurna diucapkan, iya. Dan seharusnya diucapkan. Tapi dengan dia baca bismillah dalam hati, maka itu sudah menghalalkan hewan tersebut untuk dimakan, iya. Bagaimana bila menyebut kekurangan orang tua di belakangnya, baik belum meninggal atau sudah meninggal? Berarti mencela. Berarti mencela dan juga menggibah. Mencela dan juga menggibah. Kalau dilakukan di depannya itu mencela saja. Kalau dilakukan di belakangnya berarti plus menggibah. Iya. Kalau itu tidak benar maka dusta. Jadi semuanya terlarang. Tadi setelah sholat, ada jamaah yang minta saudara di sebelahnya untuk tukaran tempat dengan isyarat menyolek-nyelek pundak. Padahal saudaranya tersebut sedang berdoa. Ya. Jangan ya mas kalian. Itu mengganggu orang. Gak boleh, orang lagi berdoa, gak boleh diganggu. Pindah tempat. Betul dianjurkan. Tapi itu kalau kita belum ngomong apa-apa. Iya. Hikmahnya apa? Supaya tidak bersambung antara yang wajib dan yang sunnah. Dan supaya tidak bersambung, caranya dua. Pertama kita berzikir. Berzikir itu kan sudah omongan lain. Sudah bukan sholat itu. Yang kedua bisa pindah tempat. Jadi kalau kita sudah berzikir, gak perlu pindah tempat. Iya. Karena dengan berzikir itu sudah terputus. Jadi yang terlarang itu, begitu habis sholat wajib, langsung kita berdiri tanpa berzikir untuk sholat sunnah di tempat itu. Kalau kita sudah berzikir, langsung bisa sholat di situ, nggak perlu pindah tempat. Iya. Dan intinya jangan ganggu orang yang lagi berzikir, biarkan dia selesai, baru kita minta kalau memang mau minta pindah tempat. Iya. Apakah Allah melaknat orang yang menggunakan jalan umum untuk keperluan walimah? Memasang tenda di jalan umum dan akhirnya mengganggu pengguna jalan. Ini dosa besar. Apalagi walimahnya penuh dengan maksiat. Dangdutan. Ya. Campur laki-laki perempuan. Joget-joget. Wanita membuka aurat. Dan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan aksi-aksi di jalan. Lalu mengganggu pengguna jalan, termasuk para pelanggar lalu lintas. Lalu mengganggu kenyamanan orang. Jemaah sekalian, ini orang semuanya lagi melakukan dosa. Dan sekaligus mengganggu kenyamanan orang. Dalam hadis riwayat Ahmad tentang orang yang berjihad. Ini orang berjihad. Berjihad di jalan Allah. Bahkan yang berjihad adalah mujahid terbaik. Siapa mereka? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, man qata'a tariqan au dayyaqa manzilan fala jihad lahu. Barang siapa menyempit, memutus jalan, membuat orang susah. Barang siapa memutus jalan, membuat orang sulit lewat. Dan menyempitkan perumahan, maka tidak ada jihad baginya. Kepada siapa Nabi SAW mengatakan ini? Kepada pasukan jihad. Siapa mereka? Pasukan jihad terbaik di muka bumi ini. Para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi mengancam mereka. Kalau di antara kalian membuat masyarakat sulit lewat, atau menyempitkan perumahan, pahala jihad kalian hilang. Itu berjihad. Apalagi ini lagi maksiat. Subhanallah, ini enggak main-main dosanya. Iya. Jadi hati-hati. Kalau itu polisi tidur itu gimana? Itu seharusnya diserahkan kepada kebijakan pemerintah. Enggak boleh kita sebagai masyarakat buat-buat sendiri. Yang berkaitan dengan persoalan umum, kita sebagai masyarakat tidak boleh bikin keputusan sendiri. Harus dengan pemerintah. Kalau pemerintah memandang ini perlu, misalkan di kompleks sekolahan, kendaraan cepat-cepat lewat, perlu dipasang polisi tidur, tidak mengapa. Tapi jangan kita yang masang. Karena itu berkaitan dengan fasilitas umum, itu haknya pemerintah, bukan hak masyarakat. Iya, kecuali milik kita sendiri, jalan pribadi. Maka tidak apa-apa. Kalau jalan umum, tidak boleh. Masya Allah, sudah habis waktu. Insya Allah, saya simpan pertanyaan untuk pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat.